لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وبعد. Tuan-tuan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Tuan Imam, pengerusi, seluruh jawatan kuasa, semua muslimin, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang mulia ini berada di bulan yang mulia di awal-awal tahun baru Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan komitmen, dengan iltizam, dengan istiqamahnya tuan-tuan dalam usaha untuk menjadi hamba yang mukmin, menjadi hamba yang benar-benar yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini, akan diberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita semua. Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih kepada tuan-tuan yang masih setia menunggu dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membalasi setiap zikir-zikir yang tuan-tuan lafazkan bersama-sama dalam menunggu kehadiran saya, yang saya pun tak sangka hari ini jam sampai begini teruk. Nak datang daripada Wiradamai, pinggiran Batu Kif, biasa 10 minit. Hari ini pula hari cuti, bukan hari kerja. Kan, tapi entah, hampir sejam baru sampai, kan, jadi sejam lebih lah tuan-tuan, jadi sepatutnya 10 minit jadi sejam lebih, tak apalah, itu semua Allah Ta'ala tentukan dan mudah-mudahan kesabaran tuan-tuan itu akan mendapat faedah dan manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, malam ni kita baca sama-sama dua ayat daripada surah Hud, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bacakan ini akan menambahkan lagi iman kita kepada Allah. Walladzina idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Ya, orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka akan bertambahlah iman mereka. Baik. Saya baca sama-sama, kita baca sama-sama, saya baca dan tuan-tuan ikut di belakang dengan saya, surah Hud ayat yang ke 15 dan ayat yang ke-16 insya-Allah. Ayat yang saya nak baca ni tuan-tuan ialah ayat yang ada kaitan dengan apa nama ni dipanggil persoalan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah tuan-tuan, apa konten, apa isi kandungan hijrah yang besar sangat tuan-tuan. Bila kita sebut hijrah, bila kita sebut ma'al hijrah, bila kita sebut awal Muharram, bila sebut hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang Nabi pesan kepada kita? Benda apa tuan-tuan? Benda apa yang selalu disebut dalam bila sebut hijrah saja dia ada benda tu? Benda apa tuan-tuan? Innamal a'malu bin niat, ikhlas. Apa benda tu saja tuan-tuan? Malam ni kita nak bincang bab kaedah yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا Dia tak nak berhenti tuan-tuan. Dia boleh pergi takat tu je. Saya pun kalau boleh dua kali kalimah saya berhenti. Tapi nak berhenti tuan-tuan. Mankana. Tak boleh. Bila berhenti dia tak boleh baca mankana. Dia kena baca kan. Tak kena. Yuridu, takkan man tengah cuba buat parti dengar elok tuan. Dia mudah ayat tu tu. Hayat dunia, hayat dunia. Kan? Dengar elok. Man kana yuridul hayatad dunya Pasal apa? Ada hadis habis dulu, ni habis lambat sikit tu. Tak sama. Tak berpadu dia panggil. Baik, sama-sama. Man kana yuridul hayatad dunya. Jemaah hak depan saya ni dia cepat sikit. Mankan dia cepat. Hak belah kiri saya ni dia nak berdengung sikit. Jadi itu yang kita jadi tak apa ni. Pasal dia baca ni biar ada tokmaninah dia. Ada tertik ternim dia. Sebab tu kita akan jadi, kita akan rasa lazat, kita akan rasa seronok tu bila kita boleh baca dengan penuh kepuasan. Sebab tu dia ada masa kena dengung, ada masa kena idgham, ada masa kena takhfif, ada masa kena thaqil, tathqil, ada masa kena macam-macam, kan? Jadi man itu ikhfa. Man kana yuridul hayatad dunya. Perfect. Alhamdulillah. Wazinataha nuwaffi ilayhim a'malahum Tuan-tuan dengar saya baca nuwafi ki nuwafa. Ada orang baca fa, salah. Nuwafi ilaihim a'malahum. Salah juga, jangan baca nuwafa. Pasti baca nuwafa. Saya duduk sebut jelas tu tuan-tuan. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Wahum fiha. La yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa nar. Bukan ila, kalau ila ke neraka. Kalau illa maknanya kecuali neraka. Lain kan makna dia. Kalau ila maknanya ke. Kalau ilan nar itu maknanya ke neraka. Ke neraka. Tapi kalau kalau kita baca ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar. Maknanya illan nar, kecuali neraka Allah. Baik, illan nar wa habita ma sana'u wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ma kanu ya'malun sadaqallahul azim. Penat juga nak baca tu. Tuan-tuan jangan tasmi', ini dia panggil tasmi'. Kita baca, orang dengar. Kan? Jadi kalau salah, salahlah tu. Jadi Quran ni tuan-tuan kena perhati elok, kena dengar elok. Tak boleh kita nak apa nama ikut dan ikut sedap mulut, tak boleh. Ha, dia lari baris, lari makna dia. Lari makna kalau setakat lari sikit-sikit tak apa. Ha. Sebagaimana selalu saya sebut, kalau tuan-tuan mengaji bahasa Cina, dia nak sebut ta dengan ta lari makna dia. Kan? Ha, jadi kita ada kaf. Ha, apa nama ni? Fahassahu syakhsun sakat. Ha, kita ada mahmus. Ha, jadi sebab tu kita baca ka. Kan? Kita mengaji kalau bahasa Cina tu GA dia bunyi ka. Kalau KA dia kena bunyi ka. Kan? Ambil kertas, cikgu akan tak macam ni. Sebut, Muhammad sebut KA. Kena sekolah kita kata ka, salah. Kalau KA kena baca ka. Ha, kertas tu akan goyang. Ha, betul lah tu. Itu teknik dia. Kalau bahasa Cina buat lagu tu, tuan-tuan, ini kan bahasa syurga. Bahasa yang Allah Ta'ala, apa nama ni, bahasa yang akan kita nanti di soal jawab. Kan? Soal jawab ni nanti bukan dalam kubur nanti, Mar Rabbuka wa ma Nabiyuka. Bukan boleh kita hafal. Satu dah hafal, siap-siap macam nak hafal jawab interview. Tak boleh. Tak boleh. Itu bergantung kepada amalan kita nanti. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni daripada ayat yang ke-15 ke-16 daripada surah Hud ini, Allah Ta'ala nak ajarkan kita satu kaedah. Ya, sebab itu kaedah yang kita tengok Nabi sebut dalam peristiwa hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, satu perkara yang cukup besar. Ya, hijrah Nabi SAW ini memainkan satu perkara yang cukup besar. Nabi, kalau setakat Nabi nak duduk dalam Mekah adalah zone selesa, comfort zone. Tapi Nabi, kalau setakat Nabi nak duduk di Mekah saja tuan-tuan, selesa dah. Tak payah dia fikir dah. Nabi ditawarkan dengan tiga ta. Dengan takhta, dengan harta, dengan wanita. Kalau Nabi nak jadi seorang raja yang baik, yang bertakhta, Abu Jahal kata, kami boleh kerah seluruh orang Arab yang ada ini menabalkan kamu menjadi raja. Boleh? Tak ada masalah. Kalau kamu nak harta, kami boleh himpunkan seluruh harta penduduk Arab ini bagi pada kamu. Boleh? Betul tak betul? Wallahu alam. Auta juga bawa ni pun. Bukan boleh percaya pun. Kan? Macam dengan pok-pok Bani Israel dululah. Kan? Beritahu, wahai Musa, apa benda yang kamu boleh? Kamu boleh tunjuk apa pada kami? Kalau kamu boleh buat datang macam ni, kami akan buat macam ni. Bani Israel, kita baca dalam suratul Baqarah. Qalu na'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu apa? Qala innaha baqaratun la faridun wala bikrun awan. Bainada, macam-macam. Kan? Tanya balik, puak-puak Bani Israel tanya balik kepada Nabi mereka, buat mai, apa bukti kamu? Boleh tak kamu buat mai? Lembu yang keperang-perangan. Allah kata, boleh buat mai. Allah hantar, mereka tak beriman juga. Ha, tu kata puak-puak ni menipu. Puak-puak Allah menipu beramai juga. Kan? Jadi dia tawarkan kepada Nabi begitu. Ha? Bahkan tanya lagi, wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak apa? Nak perempuan yang paling cantik, kami boleh himpun. Tak ada masalah. Kan? Jadi Nabi kata kepada tuan-tuan, kalaulah matahari itu yang kamu matahari itu boleh ambil sebelah tangan kanan, letak ambil tak belah tangan kanan, bulan ambil tak belah tangan kiri, aku tak akan tinggal kerja-kerja dakwah yang telah diamanahkan Allah kepada aku, meneruskan kerja buat para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Mustahil tuan-tuan nak ambil matahari. Ingat senang tuan-tuan. Kan? Apa? Lagu-lagu Iwan Amalina dulu ni kan? Lagu-lagu jika bulan matahari lapar duk gambarkan punya bagus kan? Tak boleh, tak mungkin tuan-tuan. Matahari nak ambil buah tak tangan lagu mana. Maknanya benda tu tak boleh buat. Kalau kamu boleh buat sekalipun, aku tidak akan meninggalkan kerja-kerja dakwah ini, kerja-kerja kempen manusia ini. Tak akan tinggal. Kan? Soal kamu nak sokong aku, soal kamu tak mau sokong tu soal lain. Aku sampaikan mesej Islam kepada kamu. Kamu tak mau abdikan diri pada aku, tak apa. Itu soal kamu. Ya ayuhannas, kata Allah, hey manusia, qul ya ayuhannas. Wahai Muhammad, katakan kepada orang kampung kamu, kepada pengikut kamu, kepada umat kamu. In kuntum fi syakkim min dini. Kalau kamu ragu-ragu lagi dengan agama yang aku bawa ini, fala a'budul ladhina ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan berkompromi dengan kamu. Aku tidak akan tunduk kepada kamu. Seperti mana kamu mengabdikan diri kepada sembahan-sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaedah yang Allah Ta'ala buat. Waktu bila tentang kita yakin dengan Islam, kita akan buat kerja pertahankan Islam, kita akan kempen orang kepada Islam, kita akan buat kerja tak duduk diam. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, matahari nak buat tangan lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan mengaji dalam kitab bagaimana apa nama ilmu astrologi menceritakan kepada kita matahari ni tuan-tuan, dia punya panas dia 16 juta darjah Celsius. Ayak mendidih tuan-tuan, baru sekitar 100 darjah Celsius. Kita celuk tangan dalam ayak yang baru menggelegak pun dah mengelupuk. Ini kan 16 juta, bukan 1,600, bukan 160,000. Bukan 1.6 million. Ini 16 million. More than 16 million Celsius, degree. Panas. Untuk tapi mana-mana negara pun, pilah dunia mana, seantero dunia, pergi utara, kutub, selatan, timur, barat, pergilah Asia mana pun, matahari satu tu je. Macam mana-mana mungkin nak boleh ambil matahari, boh tak tapak tangan. Tapi Nabi kata, kalau kamu berupaya buat lagu tu pun, aku tidak akan tinggalkan kerja-kerja dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau boleh ambil tak tangan-tangan kanan, tak boleh. Kan? Tak boleh. Allah Ta'ala buat dah matahari bulan ni jaga cukup baik. Yang kita duk kira hari ni Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Kan? Rejab, Syaban apa semua tu. Itu semua tu Allah Ta'ala kata aku yang buat. Tuan-tuan jangan duk perasan, tuan-tuan jangan duk berkira kata ni matahari bul, apa nama ni bulan 12 bulan Yanair, Fabair, Mac, Abril, Mayu, Junio, Julio, apa semua ni April, Januari apa semua ni tuan-tuan ni manusia cipta bukan. Allah Taala kata aku yang buat, aku yang bagi. Inna iddatasyhur 'indallahi 12 syahra kata Allah. Pada perkiraan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12. Allah Ta'ala yang tetapkan. Sebab itu ketika mana nak meletakkan kalender. Kalender Islam, takwim hijri ni tuan-tuan. Sayyidina Umar bincang. Sayyidina Umar sebagai presiden, Perdana Menteri, negara sedunia ni tuan-tuan masa tu. Sayyidina Umar panggil menteri-menteri kabinet dia. Panggil gubernur-gubernur wilayah dia. Berimpun, bincang balik. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas nak tanya tuan-tuan lah. Apa nama ni, hijrah Nabi ni berlaku bila? Bila tuan-tuan? Berlaku bulan Muharram ke tuan-tuan? Bila dia berlaku? Bulan Safar. Tapi pasal apa yang tak dikira pada bulan Safar? Sebab itu zaman Sayyidina Umar, bila mai surat daripada menteri-menteri besar, mai daripada surat gubernur-gubernur, surat mai kepada Sayyidina Umar, tulis Safar. Tulis Rabiul Awal. Tulis Rejab. Ramadan. Tak ada tarikh. Tak ada tarikh, tak ada tahun. Maka Umar panggil, dia punya khalifah dah tak jadi, kita kena bincang, kena buat satu tanda tarikh untuk takwim hijrah ni tuan-tuan. Maka bincang punya bincang, ada pendapat mengatakan kita ambil daripada tahun Fathul Makkah. Tak boleh. Kita ada cadangan kata kita ambil daripada tahun kelahiran Nabi SAW. Kita nak kira tahun hijrah, tahun baru Islam ni, kita ambil daripada tahun kelahiran Muhammad. Ada pendapat mengatakan, kalau nak ambil tahun kelahiran Muhammad, masa tu apa benchmark dia? Apa landmark yang boleh menjadi satu mercu tanda? Tak ada. Sebab masa Muhammad lahir, 12 Rabiul Awal Muhammad lahir tu, itu bukan tak tahu Muhammad ni nak jadi Rasul lagi. Muhammad isytihar menjadi Rasul setelah usia dia berapa tahun? 40 tahun. Bukan beranak-beranak tu terus ada cok mohor Muhammad khataman nabiyyin, tak ada. 40 tahun baru inni rasulullah ilaikum, aku diutuskan Allah untuk menjadi rasul kepada kamu semua. Jadi bukan satu landmark, maka bincang punya bincang, landmark yang terbaik ialah hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah peristiwa hijrah, sebab tu dinamakan tahun baru hijrah. Dia kata-kata dia, Nabi kau nak fikir selesa, baik dia ambil duduk Mekah, beribadat senyap-senyap, kan? Cukup lah, duduk Mekah dah selesa dah. Anak bini duduk Mekah semua. Buat apa yang susah payah nak pergi duduk ke Quraish zone, ke zone yang mencabar. Tak payah pergi duduk fikir apa, duduk di Mekah, elok. Terima tawaran, sama kau tak mau terima tawaran pun, ibadat senyap-senyap. Tak. Lepas tu Nabi berhijrah ke Madinah kerana apa? Berubah daripada era dakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, kepada era dakwah sebuah negara Islam. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi bina negara Islam. Nabi bina dengan pembinaan masjid dulu, dengan Nabi bina. Nabi tak bina kekuatan tentera, Nabi bina masjid dulu. Walaupun Nabi tahu bila pergi ke Madinah tu cabaran daripada musuh, serangan musuh begitu hebat, tapi tak, Nabi bina kekuatan akidah dulu. Bila bina akidah kuat, insya-Allah musuh main macam mana pun dia takkan lari. Tapi kalau bina musuh dulu, tuan-tuan, bina kekuatan tentera dulu, belum tentu. Belum tentu. Kita tengok tentera Amerika berapa puluh ribu, berapa ramai tentera Amerika yang masuk Islam, menganut Islam ketika mana berada di Afghanistan. Walaupun mereka dilatih dengan kekuatan fizikal tentera, dengan mental, dengan spiritual, dilatih dengan di psycho kepala otak mereka tu supaya taat kepada kepimpinan negara mereka, kepada agama Kristian mereka, akhirnya mereka tak boleh tahan dan mereka menerima Islam bila mana Allah Ta'ala campakkan hidayah kepada mereka. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrah satu perkara yang cukup besar. Sebab tu bermula hijrah ni, tuan-tuan. Ini kita duk pulung sangat, duk kempen orang nak bagi buat negara Islam, kempen orang nak wujudkan negara berkebajikan, negara Islam tu, sebab apa? Inilah benda dia. Selagi tak wujud sebuah negara Islam, selagi tak wujud undang-undang Islam, selagi tak wujud sosial ekonomi Islam, kita takkan, kita hidup dalam keadaan yang tercari-cari, teraba-raba sampai kepada hari kiamat, sampai kita mati nanti. Sebab itu muslimin hadirin hadirat, peristiwa hijrah ni satu peristiwa yang cukup besar. Kan. Sebab tu dia ada satu UNIC, dia menyanyi satu lagu yang bertajuk Hijrah, yang mudah-mudahan dia akan memberikan satu makna yang cukup besar kepada kita. Baik. Apa kata UNIC? Sering daku terkenangkan hijrah gemilang, berubah dunia gelap menjadi terang, berguguran air mata tidak kurasa, meski bibir tanpa suara ku terus berdoa. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kakiku terasa lemah menyusuri kekasihmu, ya Allah. Pengorbanan abadi menerangi bumi, hijrah bagaikan hujan menyuburi hati. Hijrah satu kebenaran sepanjang zaman, hijrah satu kemenangan musafir perjuangan. Biar nafas menjadi lelah, ku pasti hijrah kerana Allah. Biar kakiku terasa lemah menyusuri kekasihku, ya Allah. Itu lagu hijrah yang memberikan suntikan semangat kepada kita semua. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bincangkan balik tentang hijrah yang cukup besar ini, tak dapat lari, tuan-tuan. Ya, kita tak dapat lari daripada persoalan niat. Persoalan yang melibatkan hati. persoalan yang melibatkan keikhlasan. Allah Ta'ala kata, Nabi kata kan, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang nak masuk tahun baru ini, era tahun baru, dia nak berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Mana nak menjadi berubah, nak menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Mukmin dalam erti kata yakin, percaya sehingga tahap yakin. Sebab tu hari ni kita main surau. Tidak apa-apa kita nak main surau, baik tengok berita buletin utama. Baik pergi kena Tom Yam, gabuk keluarga, pergi makan malam-malam minggu macam ni, piduk dataran merdeka ke apa lagi, baik. Tapi pasal apa kita main, kita tinggalkan keseronokan tadi kita main juga. Kerana apa? Kerana yakin. Kan ada tuan-tuan yang tak yakin lagi. Tak yakin dengan Islam sebagai contoh. Tak berasa kita ni dimuliakan dengan Islam. Sebab tu kita datang ke surau, kita tinggalkan sedikit keseronokan, tinggal sedikit kesedapan, kita berjuang pada jalan Allah. Nabi kau nak kira tinggal, main Nabi duduk di Mekah, duduk dengan anak bini selesa apa semua, rumah dah ada, semua dah ada. Buat apa nak berjuang lagi? Buat apa nak jalan kaki begitu jauh? Jalan kaki tuan-tuan, bukan naik helikopter, bukan naik kapal terbang. Berjalan kaki 450 kilometer. Tengah-tengah padang pasir daripada Makkah, daripada Madinah tu, Makkatul Mukarramah, nak sampai ke Madinah tu lebih kurang 450 kilometer. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Betul sungguh ke? Betul agak-agak. Ha, betul. Kalau daripada Madinah ke Tabuk berapa ratus kilometer? Tak tahu. Tuan-tuan pergi Madinah tuan-tuan. Dia kata dia tu Tabuk apa-apa? 700 kilometer. Nabi berjalan. Dalam perang Tabuk, Nabi berjalan daripada Madinah nak sampai ke Tabuk 700 kilometer. Sampai-sampai di Tabuk, patah balik. Musuh lari macam tu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak kira saya sebaik, Nabi duduk di Mekah. Buat apa nak susah payah berjalan? Tapi kerana yakin, kerana iman, percaya, sehingga kepada tahap yakin. Bahawa balasan Allah Ta'ala nak bagi nanti. Maka barang siapa yang berhijrah, kata Nabi, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Kalau niat tu kerana dunia semata-mata, maka dia akan dapat. Dia nak kerana perempuan, dia akan dapat perempuan. Sebab itu malam ni, saya bacakan ayat, saya pilih ayat ni juga tentang kerana apa? Allah Ta'ala kata, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Ini kaedah yang Allah Ta'ala buat. Barang siapa yang berkeinginan sangat, nak sangat kepada dunia. Nak makan sedap, nak makan mewah, nak rumah mewah, nak kereta mewah, nak bini mewah, nak semua mewah. Nak sedap-sedap belaka. Allah kata, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan bagi kat dia semua. Kami tak kurang sikit pun. Dia nak jadi seorang korporat yang berjaya. Nak jadi seorang hartawan, jutawan, yang milioner, yang berjaya. Kita bagi. Dia buat kerja betul-betul. Kalau nak menipu, menipu sungguh-sungguh. Saya bawa, minggu lepas, bawa balik dari Shanghai. Bawa 30 orang. Jemaah daripada An-Nur. Surah An-Nur Bandar Baru Bangi. Campur-campur lah. Ramai daripada jemaah An-Nur. Dekat rumah Datuk-Datuk Harundin. Ya? Saya nak tunjuk pada mereka bahawa gambaran Cina ni, kalau dia menipu-menipu tak darat, terang-terang. Tapi profesional dia menipu kita. Dia, kami dibawa ke melawat kilang teh. Ha? Kilang teh tu dia ada ladang besar. Dia ada ladang, showroom, tea showroom. Dia ada demonstrasi macam mana nak teh yang bekas siap yang betul. Ada kategori grade A, grade B, grade C. Kan? Cara dia nak menipu kita tu, tuan-tuan. Dia ambil segelas air, dua gelas air. Dia letak dia punya, tak tahulah, colour. Ada satu bahan kimia, apa warna, apa saya tak pastilah tuan-tuan. Dia letak tu, lepas tu, dia buat demo. Ha, dia letak separuh air ni gelas tuan-tuan, dia letak iodin ke apa benda, warna jadi warna hitam. Dua-dua gelas tu warna hitam. Kalau kita tambah air biasa, dia akan bertambah hitam. Tapi kalau kita tambah green tea, ha, maknanya air daripada teh hijau, dia otomatik, dia akan berubah jadi warna putih. Kebetulan yang pergi bersama dengan saya tu doktor, dua orang, doktor suami isteri. Dua-dua orang ni profesor pakar dalam bidang sains kimia, sains tulen. Dia kata depa ni kalau menipu-menipu sungguh-sungguh. Mana boleh immediately, mana boleh on the spot macam tu terus berubah ayak daripada gelap pekat tu tiba berubah jadi putih kerana boh teh hijau tuan-tuan. Menipu, terang-terang menipu. Tapi dia buat terang-terang depan kita. Orang yang pi, kalau 100 orang pi, takkan 2 orang tak percaya, takkan 10 orang tak percaya, kurang-kurang 10% mesti beli punya. Di habaq inilah benda yang berada toksin, bahan-bahan kimia, kumbahan-kumbahan kimia yang terdapat dalam tubuh badan manusia. Tu. Jadi kita pun dengar, oh betul dia kata lagu tu, no, betul kita duk minum ayat karat di rumah apa semua, duk cerita filter tamai. Lepas tu boh yang teh dia kata kena minum. Jadi bila minum teh tu, dia buang habis toksin-toksin semua. Kononnya, mana boleh berlaku immediate macam tu tuan-tuan. Dia kena take time benda tu, ambil masa. Kan? Itu menipu yang pertama. Menipu yang kedua, banyak cerita menipu ni tuan-tuan ni. Kan? Menipu yang kedua, kami pergi dibawa melawat kilang apa nama ni, melawat pusat, dia panggil TCM, Traditional Chinese Medicine, perubatan herba. Sampai tu kalau tuan-tuan bisa pergi Beijing, benda yang sama jugalah. Sampai dia suruh kita uruk kaki percuma. Sambil-sambil dia bagi taklimat pada kita. Bila bagi taklimat tu, apa semua, dia cerita apa semua, dia bawa mai seorang profesor, kononnya daripada universiti mana, wallahualam, profesor, pakai pun dengan tie, dengan blazer, dengan kasut berkilat-kilat, rambut pun kemas macam profesor, konon-kononnya. Jadi kawan saya ni, tuan-tuan, sihat lagi, muda, taklah muda sangat, 40-an, sihat, walafiat, tuan-tuan, dia pun duk cek darah selalu, cek kolesterol selalu, cek, dia ada record data, ya, kencing manis duk cek, semua, dia cukup lengkap, tidur pun, dia ada treatment dia sendiri. Badan dia sihat tuan-tuan. Subhanallah. Nak main baru ni pun dia check dulu semua. Steady semua. Tiba-tiba main profesor tu. Main check dia. Dia minta tapak tangan. Dia pun tengok tapak tangan dia. Dia kata ni kolesterol banyak. Ni kan? Ni dia kata tengok ni urat ni. Abang main dia kata ni. Berak tak apa lawas dia kata ni. Dia kepat long ni kata. Hang agak-agak lah nak menipu aku pun dia kata. Tu profesor kangkung nama dia tu. Kan? Sama dengan Profesor Hadud dari Malaysia ni lah. Hadud Abang kata penjajah main Malaysia ni bukan main nak menjajah, main nak melawat lawatan sambil belajar. Ha, tu lebih kurang tak ada beradik tu lah tu. Dia panggil Profesor Kangkung. Kan? Jadi tengok tuan-tuan Hadud Abang main. Dia kata menipu agak-agak lah. Kan? Ha, jadi nak menipu sampai tak. Lepas tu dia beritahu pula kata dia ni anak bos. Perempuan tu dia bagi taklimat pada kami tu anak bos. Dia kata, kamulah orang Melayu Malaysia pertama yang melawat tempat kami ni. Padahal saya tanya balik, kaum tegak bawah. Dia kata, lambak dah orang Malaysia duduk main. Dia punya nak auta kita tuan-tuan sampai tahap tu. Tak apa, dia kaya. Kan? Sebab tu tuan-tuan nak buat apa? Atas dunia ni, kalau kamu betul, buat kerja betul-betul. Allah kata, nuwafi ilaihim a'malahum, kami akan bagi semua. Kamu nak jadi apa? Kan? Kamu ada kabel baik. Kamu ada macam-macam kamu boleh buat, buat lah di dunia. Tak ada masalah. Kami berkenan semua. Qarun. Kamu nak kaya antara mana sangat nak lawan dengan Qarun. Mana boleh lawan Qarun? Qarun, harta, bertimbun-timbun. Tuan-tuan pergi Mesir, ada Wadi Qarun. Tasik Qarun yang luas, tuan-tuan. Sayup mata memandang. Itulah seluas seluas tasik, itulah harta Qarun tu ada. Kamu takkan boleh lawan dia. Kalau orang paling kaya di Malaysia, siapa nama tuan-tuan? Tokek Gula. Tahun lepas, dia punya kiraan pendapatan dia, satu saat, satu second, RM3.48. Tuan-tuan kira tengok. RM3.48 kali dengan 60 untuk dapat seminit. Dapat berapa ribu, tak tahu. Saya ingat, seminit dia dapat 600 lebih ringgit kot lebih kurang. Kali pula dengan 600 lebih tadi, kali pula dengan 60. Untuk dapat sejam. Kali pula dengan 24. Kali pula dengan 365 hari. Tuan-tuan akan dapat lebih kurang 109 juta. Dia punya pendapatan bersih setahun Robert Kuok pada tahun lepas. Itu pendapatan dia, orang paling kaya. 109 juta pendapatan bersih dia. Kaya tak kaya tak mana pun. Nak jadi, kamu nak jadi apa lagi? Kamu nak jadi, nak lawan Qarun? Kamu tak boleh lawan Qarun. Qarun tu aku bagi. Tapi apa jadi kesudahan hidup Qarun? Mati dalam keadaan yang cukup-cukup hina. Tuan-tuan tengok apa jadi dengan Husni Mubarak. Atas dunia Allah Ta'ala hina dia. Walaupun harta dia ada 70 bilion US dollar. Duit Malaysia lebih kurang dalam 250 ribu ringgit, juta. Ya? Tuan-tuan pergi tengok apa jadi dengan Muammar Gaddafi. Bagaimana kesudahan hayat dia. Dia jadi Perdana Menteri 42 tahun. Bodyguard dia ramai. Bodyguard dia berani mati. Perempuan semua. 40 orang bodyguard perempuan. Sanggup mati. Sanggup jadi galang ganti. Pertahankan badan mereka untuk pertahankan presiden mereka. Apa jadi dengan kehidupan mereka? Kamu nak jadi orang yang paling kaya, boleh pakai handbag harga RM150,000. Kan? Kamu ada atas dunia, kamu ada kuasa buat. Kamu ada power. Ya, kamu ada pengaruh buat. Saya pun kadang-kadang time kita nak guna, kita guna aja. Boleh mengejar. Saya kalau saya nak balik mai daripada China tu ada barang-barang banyak sangat. Serabut nak berkira dengan custom. Custom itu dia tak kenal kita, tuan-tuan. Dia akan tahan kita random. Dia akan tahan kita. Tahan tu dia check. Eh? Barang bukan salah pun tapi banyak. Bila banyak dia kata ni nak menega. Menega dia charge persen. Ada kena bayar 30%. Kalau saya nak balik barang banyak, saya hello je, tuan-tuan. Kita ada kabel. Orang-orang custom dekat KLIA tu. Ada orang custom. Ada custom sini, tuan-tuan. Kan? Custom KLIA tu, kita duduk mengaji dengan saya. Telepon, bang, saya nak turun flight pukul 5 lagi, saya landing. Flight daripada Beijing, scan-scan tarikh, scan-scan masa. Tolong tunggu, dia pun tunggu. Sampai-sampai, Assalamualaikum, dia beri salam kita. Kita masuk laluan special jalan, tak ada check pun. Ha, tu kabel lah. Kan? Mudah je. Nak duduk tak dunia, nak pelik apa tu, tuan? Kan? Ha, jadi sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jadi apa? Kamu nak jadi tokoh politik yang hebat? Boleh. Kamu ada campaign manager betul-betul, jadi gunakan kuasa, bagi politik wang, rasuah dan sebagainya. Boleh. Kamu boleh jadi ketua. Nak sangat jadi ketua, dapat. Kan? Ada seorang haprak kita tu, tuan-tuan. Nak jadi galak sangat jadi ketua. Dapat datuk lah, dapat datuk lah. Datuk pun tuan-tuan cari sendirilah. Kan? Pulun sangat dulu. Pakai kepiah. Cerita tu, entah mengajak sini pun tuan, saya tak tahu tuan-tuan. Rasanya mungkin bisa mengajak sini juga tuan-tuan ni, mungkin. Kan? Tuan-tuan panggil dia lagi tu tuan-tuan, tak tahulah. Tuan jawab dengan Tuhan lah. Tu manusia, manusia lolak semua tu, manusia-manusia kurang ajak. Kan? Minta maaf lah kalau ada kuncu-kuncu dia, kalau ada wakil-wakil dia. Manusia yang berani menghina, yang pelekeh Islam, pelekeh undang-undang Allah, pelekeh kata macam-macam. Kerana semata-mata nak jawatan, nak dulu dia dapat ke dia? Dia dapat datuk dah lah ni. Jadi pula dilantik pula jadi timbalan presiden ke, jadi presiden ke apa tuan-tuan, saya tak tahulah. Dia nak sangat dunia dapat. Nak jawatan. Jadi menteri 3 tahun boleh buat rumah 5 juta. Dapat. Kan? Allah kata orang-orang macam ni dia nak apa, aku bagi semua kan dia. Dia nak pakai cincin 24 juta ke, dia nak ada banglo rumah kondo 9.8 juta ke. Kan? Apa saja dia nak, semua dapat. Kan? Dia tak ada masalah. Walaupun dia boleh adjust sana, adjust sini. Kan? Menghadapi bermacam-macam. Dia boleh buat semua. Tuan-tuan. Itu atas dunia Allah Ta'ala kata, kami tak kurang. Sikit pun kami tak kurang. Daripada apa yang dia nak. Jadi kalau tuan-tuan bersama juga. Mai semayang kerana bukan kerana Allah. Mai semayang ni kerana apa-apa benda. Mai dengar kuliah pun kerana tujuan lain. Mai bagi kuliah pun kerana tujuan dunia. Allah tak takut nak bagi ke hangpa semua. Kamu nak apa? Sikit pun kita takkan kurang. Nah, kalau kita berjuang kerana nak jadi ahli majlis sebagai contoh. Ada orang berjuang kerana nak jadi ahli majlis. Ahli majlis ya tuan-tuan, dapat apa ke barang tuan-tuan. Setakat nak dapat crown parking free. Ada, saya sebut ni ada tuan-tuan. Pasal baru ni ada seorang hamba Allah di kawasan kita ni. Nak jadi ahli majlis. Lepas tu second, apa nama ni, penggal yang seterusnya. Orang tak lantik dia pula. Dia marah kat kita pasal tak lantik dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Kalau bahasa Kedah dia kata tutuh. Dia tutuh kita dalam Facebook, dia tutuh kita dalam blog, dalam email, dalam SMS. Dia kata kat kita ni sampai kadang-kadang. Padahal tak continue, tak renew je dia punya ahli majlis tu. Awak mulia sangat kan jadi ahli majlis tuan-tuan? Seronok kan sangat jadi ahli majlis, jadi YB, jadi pimpinan ni tuan-tuan? Seronok kan tuan-tuan? Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berjuang-berjuang kerana Allah. Derma-derma kerana Allah. Bukan derma tu. Setengah orang bagi derma tapi duduk kira dah. Kan? Bagi sumbangan untuk buat tapi dia ada kekalesan. Dia kata nanti aku tolong hang, takkan tak tolong aku nanti. Hang menang sebab takkan hang nak tak lupa gagu. Ha, tak apa, dia akan dapat. Kan? Ha, itu kira-kira, itu kaedah yang Allah Ta'ala buat. Kamu niat untuk dunia semata-mata, aku bagi semua katakan. Bahkan kata Allah, wahum fiha la yubqasun. Tak kurang sikit pun daripada apa yang kamu cita-citakan. Kan? Jadi waktu kita duduk di dunia ni tuan-tuan, duduklah hati-hatilah pandai-pandai. Saya kalau tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan, lebih kurang dalam pukul 7:30 macam tu. Pagi tadi, pagi Sabtu. Saya ingat tengah malam ni ada Profesor Dr. Mahaya. Allahu Akbar. Saya tertariklah dengan kalimah-kalimah yang disusun, bagaimana dia sebut balik apa nama ni, cara dia bagi cadangan, cara dia menjawab persoalan tu saya, Allahu Akbar. Tuan-tuan balik kliklah dalam YouTube. Kalau ada internet di rumah, pilih cari apa nama ni, video-video yang bermanfaat. Tekan klik Dr. Muhaya, dia keluar semua tuan-tuan. Allahu Akbar. Seronok. Positif. Dia mengajar kita untuk berfikiran positif dalam kehidupan. Nah, Dr. Muhaya. Profesor Dr. Muhaya. Allahu Akbar. Kita dengar dia punya ucapan keluar daripada hati sanubari dia. Walaupun dia perempuan, tapi cara dia cerita, cara dia olah, cara dia jawab soalan. Dia pakar mata. Dia kata, jangan panggil saya pakar motivasi, tapi panggil saya pakar inspirasi. Sebab saya nak betulkan roh, saya bukan nak betulkan fizikal manusia semata. Kalau motivation, motivate, kita nak bagi lah zahir. Zahir tu nampak macam mana kita nak motivate supaya jadi businessman yang berjaya. Kena buat step macam ni, kena step macam ni. Itu motivasi, itu secara lahiriah. Tetapi bila inspirasi, inspiration, maka dia akan melibatkan benda-benda yang terlibat dalam perkara-perkara dalaman. Kita nak pembinaan roh dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya cadangkan tuan-tuan pergi carilah. Ha? Beli, tekan YouTube tu. Saya tak ada, bukan nak jual CD apa-apa kan. Tuan-tuan boleh pergi cari dia, tengok dia punya cerita. Subhanallah. Kan? Dia cadangkan, dia kata macam mana pihak masjid. Ha? Pihak masjid, pihak surau. Kalau ada duit lebih, saya kata duit sumbangan orang ramai hari Jumaat dan sebagainya. Dia kata peruntukkan betul-betul untuk buat program imarahkan. Hidupkan anak-anak muda, remaja yang sudah rosak pada hari ini. Rosak tuan-tuan hari ini. Masjid Kota Damansara sebagai contoh. Saya minggu lepas, malam ni saya tak tahu siapa dia. Minggu lepas tuan-tuan, saya dijemput untuk memberikan ceramah 20 minit. Lepas tu kena menyanyi 2-3 lagu. Lepas tu dia buat program Tanyalah Ustaz. Pukul majlis ni pukul apa tuan-tuan? Program pukul 12.30 malam sampai pukul 1.30 pagi. Dia buat di mana tuan-tuan? Di pentas karaoke di Uptown Kota Damansara. Malam minggu ni tuan-tuan boleh pergi Uptown Kota Damansara pukul 12.30 malam tadi. Tuan-tuan tengok penuh budak-budak main dah. Mak rempik, bosnya, boh jan, boh mau, boh tak mau. Semua ada. Segala macam boh-boh ni ada tuan-tuan. Rambut perang, rambut biru, rambut kuning. Segala macam pattern ada. Main tu couple-couple. Saya ingat daripada kalau 1,000 orang yang hadir tuan-tuan, saya ingat 5% pun tak ada yang menutup aurat. Perempuan. Kebanyakan anak-anak muda yang lingkup, yang rosak. Kata tapi Uptown Danau Kota lagi lingkup. Saya pernah pergi pukul Uptown Kota Damans, Uptown Danau Kota pukul 1 pagi. Saya turun kereta tu tuan-tuan. Budak-budak, ada budak kecil main tengok saya. Mak dia pakai lock pendek, pak dia pakai lock track. Terbalik kot dah hari ni. Budak tu baru umur 5 tahun. Rambut ada ekor di belakang. Saya turun tu kereta, dia tengok saya turun tu. Dia tengok saya kelipang-kelipang atas bawah. Dia pelik macam saya baru turun daripada UFO. Pasal dia tak pernah tengok budaya pakai jubah. Saya pakai jubah lah pasal kita balik mengajar. Dia tengok saya ni kelipah. Saya kata pasal apa ni? Dia kata tak pernah tengok. Sebab lifestyle, kehidupan mak bapak dia tu, mak pakai lap pendek. Dia kata dalam rumah, saya ingat dalam rumah tak pakai seluar, tuan-tuan. Pasal luar tu dia boleh pakai seluar pendek. Seluar pendek pun menyiksa. Bapak pakai seluar panjang. Ini kehidupan yang ada pada hari ini. Tapi Alhamdulillah, Masjid Kota Damansara dengan inisiatif sewa pentas karaoke sejam, dua jam. Bayar kepada penganjur. Dia ada lot to lot private. Dia pun sewa lagu, duduk karaoke itu sejam, RM2. Bukan sejam, satu lagu RM2 menyanyi. Malam tu pun saya balas tiga lagu. Kan? Sebab kita nak attract orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia panggil Bob Lokman, panggil Syam Kamikaze, panggil Ustaz Zul, panggil beberapa teman-teman yang lain yang dah kembali kepada Islam. Ustaz-ustaz yang ada potensi untuk nak tarik kerak dan sebagainya. Alhamdulillah kita panggil. Ini inisiatif yang cukup baik. Saya malam tu, malam tahun baru hijrah. Malam minggu lepas, tahun baru hijrah. Kita buat selawat ramai-ramai. Alhamdulillah pakat bangun berselawat. Bila kita sebut bab mati tuan-tuan, bila kita sebut bab mati sikit je, kita kata dunia ni sementara, kita akan mati tuan-tuan. Kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti. Awek tuan-tuan sedang pegang dia punya tangan, awek dia tuan-tuan. Hak perempuan ni pegang tangan. Bila kita sebut mati, terus dia retak tangan tuan-tuan. Dia pun takut mati juga. Tapi tak ada orang nak bagi peringatan kepada dia. Dan anak-anak muda hari ni, bila dia dah letak dalam minda dia, bila malam minggu, dia akan pergi ke Kota Damansara, sediakan soalan. Ada satu soalan tu mai kepada saya tuan-tuan, dia buat tanyalah ustaz. Soalan dia pantak mai, dia kata ustaz, kami ni macam mana ustaz, kita ni keluar ayat mani sebagai contoh. Soalan pun soalan jenis nak jawab susah juga nak jawab. Dia kata keluar ayat mani ustaz ni, habis tu kami kena mandi, pasal siapa kena mandi satu badan? Pasal siapa tak basuh tentang kemaluan tu saja. Tu soalan tu payah-payah nak jawab tuan-tuan. Soalan jenis budak-budak bosnya tuan-tuan. Susah nak fikir. Tapi tak apa, kita jawab. Jangan jawab dengan ayat Quran. Jangan jawab. Jawab dengan cara akal. Jangan bagi mereka boleh fikir. Saya mana tu pun pakai t-shirt, pakai jean. Buah kepiah atas kepala sikit. Kalau pergi pakai jubah tu kan, lari bapak tu. Dia tak boleh tu pun nak kena sadik juga. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat program untuk anak-anak muda. Hari ni berapa kerat sangat, apa usaha yang kita buat? Apa inisiatif yang kita buat untuk nak tarik anak-anak remaja cuti sekolah? Adakah hari ni jadual kuliah? Pada tadi saya cadang pada Nazir Masjid Kampung Melayu Wira Damai. Saya semayang dengan dia Zuhur tadi, kita bincang balik macam mana nak buat program. Dan alhamdulillah mereka dah buat dah sepanjang minggu dalam cuti sekolah ni, kita buat program. Hari ni ada program Tahsinul Salah, ada program Tahsinul Ibadah. Minggu depan ada program sukan, karnival sukan dan sebagainya. Kita buat program. Saya kata bagi pengisian. Panggil ustaz sebelum main bola, sebelum sepak bola, bagi pengisian. Masuk waktu berhenti, tutup aurat, bagi tazkirah. InsyaAllah. Lepas tu kita buat kempen, edarkan risalah, pamphlet, jadual kuliah tiap-tiap bulan. Pergi rumah ke rumah, kita buat hari ni tuan-tuan. Kita tak buat, hanya sekadar kita letak banner, lepas tu buat pengumuman secara announcement melalui speaker sekali-sekala, habis macam tu. Hak domain bukan ni juga. Tak bertambah muka-muka baru. Pernahkah jawatankuasa surau pergi ziarah rumah ke rumah, bagi pamphlet nak ajak orang supaya mai dengar kuliah. Buat kempen besar-besaran, jom ke kuliah sebagai contoh. Ada kita buat tuan-tuan? Kalau tak ada, mulakan dengan tahun baru Hijratul Rasul 1433 Hijrah ini insyaAllah. Kalau dah buat, alhamdulillah, teruskan lagi, tambahkan lagi, garapkan lagi. Saya cabar semalam di Masjid Kota Damansara semalam. Saya kata, tuan-tuan kena support program yang dibuat di Uptown Kota Damansara. Kalau lah ni kita boleh buat seminggu sekali, lepas ni insyaAllah kita buat seminggu dua kali. Kita upgrade daripada masa. Lepas ni tuan-tuan pergi tengok pasar tiap-tiap pagi. Sabtu pagi Ahad ada pasar tani di Kota Damansara Uptown tu tuan-tuan. Dia buat kuliah mustika hadis. Cuma sahabat jemaah masjid dia kata, ustaz, kita ni speaker tak kuat lagi. Tak sampai menyeluruh. Jadi saya kata, tak apa. Buat sumbangan derma. Minta bantuan-bantuan siapa yang nak bagi derma. Pasang speaker kecil-kecil di tiang-tiang. Biar kalau boleh, hak jual pendengar kuliah, hak beli pendengar kuliah. Boleh-boleh pendengar 5 minit. Tak apa, yang penting ada kesedaran. Allah Ta'ala akan campak hidayah pada mereka. Yang penting usaha yang kita buat untuk nak menarik manusia, ajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita buat betul-betul kerana Allah, pastinya Allah Ta'ala akan bantu. Tapi kalau buat kerana dunia, kerana nak kempen, kerana yang nu, yang ni dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kata kami akan bagi semua pada dia. Tapi kena ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, kata Allah. Mereka, kesemua mereka ini akan berada di padang mahsyar nanti di hadapan Allah Ta'ala nanti. Tidak ada tempat di sisi Allah. Kerana masa duduk atas dunia, mereka lupa, mereka tak ingat pada Allah. Mereka buat kerja kerana manusia. Mereka buat kerja kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu kita akan berjumpa dengan maknanya mereka semua ni akan diberikan balasan. Tidak ada tempat di sisi Allah. Dan mereka ni akan illa nar, kecuali neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dunia mereka lupa sangat pada Allah. Mereka tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dunia mereka tak ingat ni, kita akan balas balik nanti. Oleh kerana mereka lupa pada aku, kata Allah, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kan Allah Taala kata hari ni rasul, inna nasinakum, kami juga akan lupa kepada kamu. Jadi orang-orang macam ni tuan-tuan, dia buat apa pun tak ada apa. Biar pilah tuan-tuan buat juga. Tuan-tuan jangan rasa pelik. Kadang-kadang mungkin timbul juga di hati kita. Kadang-kadang kita tak rasa apalah. Mereka ni tak semayang, tak tutup aurat, lawan Islam. Tapi tengok, mereka kaya raya. Ada tuan-tuan perasaan macam tu tuan-tuan? Ada tuan-tuan? Tuan-tuan rasa, kata apa, aku ni semayang lah pagi, petang, siang, malam, tunggang terbalik. Apa semua, main semayang berjemaah, main dengan kuliah lagi. Tapi tak kaya-kaya, susah. Buat kerja pun kadang-kadang nak boleh satu-satu projek tu bersusah. Tapi mereka tu tengok senang lenang tuan-tuan. Lepas kereta tukang mai keluar model baru, keluar model baru, tukang val ada alpak dah, tak puas hati lagi. Keluar valve, masuk valve lagi. Lepas ni nak keluar valve apa lagi, kita tak tahu lah tuan-tuan. Kan? Nampaknya tak pernah puas. Duk, mewah, hidup mewah. Satgi terbang sana, satgi terbang sini. Boleh makan mewah, hotel, buat program apa semua. Kita nampak dia mewah tuan-tuan. Padahal dia semayang. Tuan-tuan nak pelik apa tuan-tuan? Tu Cina. Bukan kata Musa tak semayang. Tu Cina kapir pun Allah Ta'ala bagi kat dia. Sebab kata Allah Ta'ala, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Dia nak sangat-sangat pada dunia. Kita bagi kat dia semua. Tapi kita ni ada akhirat. Nak pelik apa? Tapi jangan sampai tinggal dunia pula. Tak apa ustaz, kita ambil akhirat je lah. Dunia tak boleh. Dunia pun nak kena ambil juga. Tanggungjawab kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wahabita ma sana'u fiha. Kalau orang ni jenis atas dua dunia, dia buat kerja juga bagi derma semangat. Ada orang yang kadang-kadang dia kaya raya, Masjid tak mai, sembahyang tak, surau tak pergi, aurat tak jaga. Tapi kalau minta derma dengan dia, dia bagi. Ada tak lagu tu tuan-tuan orang kot ni tuan-tuan? Minta derma, habak kata Datuk, kita nak program Maulid Rasul. Berapa nak? 10 ribu. 10 ribu dia bagi. Dia tak tanya dah tuan-tuan. Tak ada minta quotation. No, no, no, no. Bagi terus 10 ribu. Dia mai sembahyang pendak. Mungkin dia bagi tu kerana dia ada perkiraan dia. Nanti dia orang kata dia dermawan, dia hartawan. Macam ada satu Datuk, dia orang dekat rumah saya tu tuan-tuan, dia baling. Dia nak buat rumah dia. Rumah dia buat tahun 10, 12 tahun dulu dia buat rumah, 17 juta ringgit. Rumah dia. Tapi sebelum dia buat rumah, dia rasuah dulu orang kampung, dia bina masjid sebuah atas bukit, 1.5 juta. Dia buat masjid dulu. Kan? Lepas tu bila siap masjid, baru dia buat rumah dia. Jadi apa nak kata apa? Aku dah bagi dah kat masjid, apa nak ingat aku? Tampak boleh segi dia kata. Ha, nampak tak tuan-tuan? Ha, tu ni jenis keluarga Tok Syekh tuan-tuan tu. Syekh apa tuan-tuan cari sendiri lah. Jadi nak bagi tanya pada tuan-tuan yang dirahmati. Ada orang yang macam tu. Dia suka nanti orang panggil dia hartawan, dermawan, jutawan, budiman. Lain-lain jadi nerakawan. Mula jadi hartawan, dermawan dan sebagainya. Lepas tu nerakawan lah. Kan? Pasal dia ada kira. Dan dia duduk berasa masa dia duduk atas dunia ni, dia bagi derma, dia buat sumbangan, dia buat kebaikan dan sebagainya. Dia duduk berasa, dia duduk bagi nanti ni, adalah kira-kira nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan. Tapi kata Allah, وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا. Kata Allah nanti habis berkecai, hancur berkecai semua apa yang dibuat kebaikan masa duduk atas dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan terbatal habis semua segala amal perbuatan dia. Kalau kita sembahyang atas dunia ni tuan-tuan, kita main sembahyang kat surau, habis sembahyang bagi salam, assalamualaikum, cukup rukun qauli, rukun fi'li, rukun apa nama qalbi, cukup lengkap semua sembahyang dengan rukun fi'li apa semua lengkap, tiba-tiba bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tengok-tengok tu dia kain dekat lut betih kita ni penuh dengan darah. Rupa-rupanya pacat gigit tadi ni, penuh darah, kita tak sedar. Tuan-tuan kena buat apa lepas tu? Kena repeat balik semayang. Kena semayang balik, pergi cuci, habis basuh semua, semayang balik. Tak apalah pasal terbatal semayang, kita nampak, kita sedar dan kita tahu. Tapi bayangkan nanti tuan-tuan, kita tak sedar, kita dah berasa, kita kemas, kita buat semua dah. Sampai-sampai di padang mahsyar nanti, kata Allah, tak ada apa biru. Padahal masa kita duduk atas dunia ni, kita duduk kira, ya ada juga saham aku nanti, kita duduk bagi sebab kenduri, buat maulud Nabi. Kita derma, hantar orang pergi Mekah. Hantar Tok Imam, JKK, ketua kampung pergi Mekah. Sebagai contoh. Kan? Bagi kat budak-budak sekolah RM100 seorang sebagai contoh. Kita rasa tu adalah juga saham nanti. Tapi kita bagi tu kerana kita niat kempen pilihan raya sebagai contoh. Nanti nak jadi calon sebagai contoh. Contoh saya sebut ni, tu bala-bala negara Zimbabwe tu lah. Kan? Ha, tapi kita berasa macam ada. Tapi rupanya tak ada. Bila nanti Allah Ta'ala kata terbatal habis. Haba'an mansura. Ibarat debu-debu yang. Betul. Punca dia kerana apa? Kerana dia tidak ingat pada Allah, tidak ingat kepada akhirat, dan dia tidak ikhlas. Niat dia tak betul, niat dia bukan kerana Allah. Niat dia sampai takat dunia, maka dunia Allah taklah bagi, akhirat Allah taklah takkan bagi. Illan nar. Sebab saya kata tadi bukan ilan nar, tapi illan nar. Mereka ni akan berhimpun semua, tidak ada tempat nanti di padang mahsyar melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat yang tiba dan pengajaran daripada dua ayat yang kita baca sama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Taala akan bertambah iman kita, keyakinan kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah di awal-awal tahun baru hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira itulah yang boleh saya kongsi bersama pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala terima segala amal kebaikan kita semua insya-Allah. Baik. Sikit-sikit satu pengumuman yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan. Saya ada bawa satu produk daripada negara China. Belakang tu tuan-tuan tu. Iaitu produk dia, nama dia buah goji. Goji dry. Jadi goji ni tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan pun sedia maklum. Tuan-tuan biasa minum kopi goji. Tuan-tuan biasa makan serbuk ekstrak goji. Dan tuan-tuan boleh dapatkan di belakang tu. Harga sebotol RM10. Setakat ni, so far Alhamdulillah saya duduk jual ni dah hampir dah masuk bulan yang kedua. Setakat ni dia punya, dalam tu pun ada pamphlet tuan-tuan boleh ambil. Maknanya saya tak mahu nak cerita lebih, dia bukan ubat tuan. Dia macam tuan-tuan makan buah kismis. Ambil, buka 5 pagi, 5 malam. Kalau berasa tak apa-apa kuat lagi, maksimum 10 pagi, 10 malam. Makan betul-betul, kunyah. Dia bukan ubat tuan-tuan, bukan ubat. Saya bukan jual ubat ni, saya jual buah macam dengan jual kismis. Ha, dia goji ni tuan-tuan, dia dipanggil wolf berry. Dia termasuk daripada kumpulan berry yang sangat baik untuk mata. Baik untuk mata, baik untuk peredaran darah, baik untuk adalah ada pamphlet ni tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh tengok dia punya kelebihan. Saya tak mau cerita lebih-lebih lah, tapi takat ni testimoni-testimoni yang ada ni subhanallah. Semalam saya jumpa dengan satu testimoni baru, seorang makcik, dia makan tak sampai pun sebotol tuan-tuan. Tak sampai sebotol, yang dia duduk sakit lutut sangat-sangat sebelum ni, subhanallah. Semalam dia kata tak tahu ustaz bagi ubat apa, saya kata saya bukan jual ubat. Hai tuan-tuan kata saya jubat, saya kena minta KKM apa semua, bukan. Ya, tuan-tuan dia makan ni tuan-tuan, alhamdulillah dia punya lutut tu dah okey dah, boleh balik. Boleh tua lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan makan tak lega apa semua, minta maaf lah, lupakan saja. Tapi kalau lega, telefon saya balik, SMS kat saya, ustaz kami dah ada testimoni begini-begini apa semua, saya nak dengar sangat-sangat. Dan baik cukup mata tuan-tuan. Dan kumpulan-kumpulan baru ini dia sangat-sangat baik untuk mata. Ha, blueberry, strawberry. Ha, jangan blackberry. Kalau blackberry makan meletup dalam perut, mampu terus tuan-tuan. Ha, jangan, ha, tak boleh. Dia kalau jenis-jenis lain tu insya-Allah dia sangat-sangat baik untuk perjalanan kesihatan kita insya-Allah. Jadi harga dia RM10 sebotol promosi. Kita boleh dapatkan, dan kalau ada berminat lagi nak tambah lagi silakan insya-Allah. Ya. Dan ada sedikit sumbangan untuk kerja-kerja Islam yang kita nak buat semua insya-Allah. Jadi saya kira setakat itu dulu pertemuan kita pada malam ini, yang baik daripada Allah yang lemah dan kurang kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillahilhamd. Jual beli selepas sembahyang tuan-tuan.